Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bab ma jaa'a fin nushrah. Bab apa yang datang, yakni dari dalil-dalil tentang an-nushrah. Nun, shin, ra, kemudian ta marbutah. Apa makna nushrah? Di dalam syarahnya disebutkan nushrah bidhammin nun, dengan didhammahkan nunnya. Demikian di dalam Al-Qamus. Apa artinya Al-Qamus? Kamus. Salah. Al-Qamus namanya sebuah kitab. Nama sebuah kitab yang ditulis oleh Fairuzabadi. Kitab apa? Kitab kamus. Al-Qamus. Adapun kamus dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya mu'jam. Jadi ada al-ma'ajim. Mu'jam, mu'jam. Ada mu'jam kada, ada mu'jamul kada, mu'jamul wasit, mu'jamul segala macam mu'jam. Mu'jam. Salah satu mu'jam namanya Al-Qamus. Ada mu'jam namanya Al-Qamus Fairuzabadi. Biasanya yang namanya mu'jam memang berbicara tentang makna-makna, makna kalimat, mana istilah, mana apalagi, itu dikumpulkan di dalam mu'jam. Termasuk juga nama-nama kota, nama-nama negeri, nama-nama apa akan disusun dalam mu'jam al-buldan. Mu'jamul buldan. Baik. Ada ciri khasnya, yaitu disusun berdasarkan huruf. Negeri-negeri yang diawali dengan huruf alif. Negeri-negeri yang di huruf apa yang diawali dengan huruf ba. Ta, sa, cim dan seterusnya. Demikian pula makna-makna kalimat. Disusun dalam mu'jam yang disusun kalimatnya berdasarkan huruf. Pertama huruf alif. Nanti huruf alif ini ada banyak. Alif. Alif. Alif. Ta. Alif ba. Alif ta. Alif. Sa. Alif dal. Dan seterusnya. Paham kan cara mencari huruf dalam kamus? Baik. Dalam kamus bahasa Indonesia. Tetapi dalam Al-Qamus Fairuzabadi terbalik. Ini penting buat kalian, karena kalian akan memerlukan nanti mu'jam. Kalau pada Fairuzabadi yang dilihat bukan huruf pertamanya, tapi huruf akhirnya. Kalau engkau mau cari kataba di seluruh kamus, kamu akan cari di kaf. Cari di huruf kaf. Setelah kaf, kamu cari kafta, berarti setelah kaf'a, kafta, ketemu kataba. Kalau cari di komus, al-komus, mu'jam al-komus, Firuzabadi, kamu carinya di ba, kataba. Setelah dapat ba, kamu cari di kaf, ba, kaf, ketemu kataba. Baik, itu sekedar faedah saja. Karena kalian sudah mulai harus bergaul dengan berbagai macam kamus. Yang kamu pakai itu terjemahan mu'jam, terjemahan kamus, bukan al-kamus. Al-kamus adalah apa yang ditulis oleh Firuzabadi, kalimat Arabiyah diterangkan dengan bahasa Arab. Sama seperti kamus-kamus lain, apakah mu'jam al-muhit atau mu'jam apalagi, itu semua kalimat bahasa Arab diterangkan berbahasa Arab. Baik, kembali kepada kitab. Nah, di dalam Al-Qamus oleh Firuzabadi menyebutkan ditomahkan di nun. Kemudian Abu Sa'adat punya mu'jam juga. Bukan mu'jam seperti Al-Qamus tentang makna kalimat, tapi penjelasan kalimat yang asing dalam hadis, khusus kalimat-kalimat asing dalam hadis. Nama kitabnya An-Nihayah fi Gharibil Hadis. An-Nihayah fi Gharibil Hadis. Cara mencarinya sama seperti yang umum, bukan seperti Al-Qamus. Cari, kalau kamu ingin mencari kalimat nusrah, apa nusrah ya? Cari di huruf nun. Setelah dapat huruf nun, kamu cari huruf syin. Maka ketemulah kalimat nusrah di Gharibil Hadis. Kata Abu Sa'adat, di dalam An-Nihaya fi Gharibil Hadis, nusrah darbun min al-ilaj war-ruqyah yu'alaj bihi man kana yudhannu anna bihi massan min al-jinni. Maknanya nusrah adalah sejenis pengobatan, ilaj, pengobatan, atau sejenis ruqyah, jampi-jampi. Yu'alaj bihi man kana yudhannu anna bihi massan min al-jin. Yu'alaj bihi, diobati dengannya siapa yang diperkirakan, yudhannu, diperkirakan anna bihi massan, bahwa dia terkena sentuhan jin atau kerasukan jin. Orang yang diduga kerasukan jin kemudian diobati. Maka pengobatan orang yang terkena jin ini disebut nusrah. Kadang-kadang pengobatannya dengan ruqyah, dengan jampi-jampi. Maka jampi-jampi ini disebut nusrah. Kadang ada pengobatan yang aneh-aneh. Ditidurkan orang yang kena jin, kemudian orang yang mengobatinya coket-coket di sekitar orang tadi, berkeliling sambil ha-hu-ha-hu-ha-hu. Kemudian mengambil pelepah kurma, disabet si pasien ini, prak-prak-prak-prak-prak-prak-prak. Terus komat kamit, setelah komat kamit, puah-puah, sembuh. Aha. Sekarang pertanyaannya, apa hukumnya? Kalau kemarin kan dibahas orang yang mensihir, iya kan? Mensihir orang lain. Ini bukan menyembuhkan dari sihir. Saya contohkan yang joget-joget tadi karena lagi viral kemarin beberapa bulan lalu. Orang Dayak perempuan. menyembuhkan dengan cara joget-joget begitu. Tapi apa hukumnya itu? Kenapa dinamakan nusyrah? Li'annahu yunsyaru biha anhu. Kata Abu Sa'adat Ibnu al-Asir, sumiyat nusyrah, dinamakan nusyrah li'annahu yunsyaru biha anhu ma khamarahu min adda. Karena apa yang dilakukan oleh orang tadi, yunsyar biha, menghilangkan dengan itu apa yang menutupi orang tadi dari penyakitnya, apa yang meliputi orang tadi dari penyakitnya. Yunsyar maknanya yuksyaf, disingkapkan. Wayuzal, dihilangkan. Yunsyar maknanya yuksyaf, wayuzal, disingkapkan atau dihilangkan. Karena dengan permainan-permainan tadi, dengan jampi-jampi tadi, dengan joget-joget tadi, dengan ucapan-ucapan macam-macam, dengan semburan-semburan tadi, orang tadi dihilangkan dari penyakitnya, dihilangkan dari pengaruh sihirnya, dihilangkan dari pengaruh jinnya. Sedangkan bahasa Arabnya dihilangkan, digeser, dibuang, itu namanya yunsyar. Sehingga perbuatan itu disebut nusyrah. Boleh apa enggak boleh? Yang bilang boleh, salah. Yang bilang enggak boleh, salah. Terus yang benar yang mana? Yang benar fihi tafsil. Kalau sebuah pertanyaan dijawab ya salah, dijawab tidak salah. Jawab ya juga salah, dijawab tidak juga salah. Pasti jawabannya rincian, ada rincian. Kalau begini boleh, kalau begitu tidak boleh. Atau sebaliknya, kalau begini yang boleh, kalau begitu tidak boleh. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, an-nusyrah min as-sihr. Nusyrah itu sejenis sihir. Berarti haram dong. Karena sihir adalah haram. Iya. Kalau nusyrahnya dalam bentuk sihir-sihir, maka sama saja. Sihir untuk menentukan memasukkan sesuatu, dan sihir untuk mengeluarkan, pakai fi'il mudhari' saja, yusbit. Baik, dua-duanya sihir. Jangan dikira kalau sihir itu hanya yang memasukkan saja, memasukkan jinnya, memasukkan penyakitnya, itu sihir. Kalau yang membersihkan, mengeluarkan, bukan sihir. Kalau caranya sama, ya sama-sama sihir. Apakah yusbit ataupun yunsyir? Apakah memasukkan kejelekan atau menghilangkan kejelekan? Loh, emang bisa hilang? Bisa. Dengan sihir? Iya. Sebagaimana sihir bisa menjadikan orang tiba-tiba mendapatkan keanehan-keanehan. Ada gunting di perutnya, ada silet di perutnya, segala macam. Dokter mengoperasi, gak bisa, ketika dibuka gak ada apa-apa, tutup lagi, di ronsen ada guntingnya, bingung dokternya. Ada yang bisa menyembuhkan, fulan, komat kamit sembuh. Kok bisa? Bisa, ujinya temannya, jinnya teman dukun tadi. Udah, minggir, selesai tugasmu. Ya Tuhan, saya keluar. Selesai, sembuh dia. Barakallahu fikum. Hanya saja semuanya biidnillah. Kalau Allah takdirkan dia bisa mempengaruhi, terpengaruh. Kalau ditakdirkan dia tidak terpengaruh, ya tidak terpengaruh. Kalau dia ditakdirkan oleh Allah bisa menyembuhkannya, ya sembuh. Kalau Allah takdirkan tidak, ya tidak. Jangan dikira selalu bisa. Tidak. Semuanya dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sihirnya, yu'asir Allah yu'asir. Hati-hati. Jangan jawab ya, jangan jawab tidak. Apakah sihir itu yu'assir atau la yu'assir? Jawabannya, qad yu'assir. Qad dengan fi'il mudhari apa maknanya? Kadang-kadang. Qad yu'assir. Bisa saja berpengaruh. Bisa juga tidak. Tergantung dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti bisa mempengaruhi? Bisa kalau Allah kehendaki. Hati-hati. Jangan jawab dengan ya atau tidak, tapi rincikan. Bisa berpengaruh, bisa tidak. Dan bisa berpengaruh kalau Allah takdirkan. Dan tidak akan berpengaruh kalau Allah tidak takdirkan. Itu sihirnya. Menyembuhkan dari sihir juga sama. Apakah bisa dengan sihir juga? Bisa. Kadang bisa menyembuhkan, kadang tidak. Kalau Allah kehendaki berhasil, kalau Allah tidak kehendaki tidak berhasil. Waqad nasyarat anhu tansyiran. Kadang atau bisa dia menyembuhkan atau menghilangkan dengan tansyiran. Wa minhul hadis, di antaranya hadis. Fala'alla tabban asabahu thumma nasyarahu biqul a'udhu birabbin nas ay raqahu. Hadis ini barakallahu fikum, potongan dari sekian hadis yang panjang. Ucapan tadi masih pada ucapan Ibnu al-Athir rahimahullahu ta'ala dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis. Jangan tersamar, jangan terkecoh dengan kitab lain yang namanya Gharibul Hadis. Oh, tadi apa Ustaz? Tadi Nihayah. An-Nihayah fi Gharibil Hadis. Ada kitab Gharibil Hadis oleh Ibnul Jauzi. Oleh Ibnul Jauzi. Isi kitabnya berkisar pada perkara yang sama, yaitu menerangkan kalimat-kalimat yang asing di dalam hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Yang pertama tadi dari nukilan kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis oleh Ibnu al-Athir. Yang dinukil oleh beliau di sini bahwa nusrah itu dari jenis sihir. Dan kemudian dikatakan bahwasanya ada hadis yang menyebutkan kata nusrah, la'alla tabban asabahu thumma nasyarahu biqul a'udzu birabbin nas. Ini adalah kisah dalam hadis yang panjang tentang disihirnya Rasulullah SAW oleh Labid ibnil A'sam al-Yahudi. Siapa namanya? Labid ibnil A'sam al-Yahudi. Kemudian Rasulullah SAW tidak tahu kalau beliau disihir. Hanya beliau terlupakan harusnya kemana. Dia merasa sudah ke istri yang ini padahal belum. Dia merasa belum ke istri yang itu padahal sudah. Tersamarkan, terkaburkan. Maka ketika Rasulullah SAW tertidur. Dan ingat hadis Rasulullah SAW tentang tidurnya beliau. Apa kata Nabi? Tidur kedua mataku, tapi hatiku tidak tidur. Itu tidurnya Nabi. Tidurnya Nabi, matanya terpejam, tapi hatinya tidak terpejam. Matanya terpejam, hatinya tetap sadar. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW tertidur, dalam keadaan hatinya tetap terjaga, datang dua sosok. Kata Nabi, datang kepadaku dua sosok. Satu, saya sengaja mengatakan dua sosok saja. Mau bilang dua sosok manusia, ini bukan manusia. Mau bilang dua sosok malaikat, waktu itu tidak disebutkan. Yang ternyata itu adalah malaikat. Nabi merasa ada seseorang di belakangnya dan ada seseorang di depannya. Kemudian berkata yang di belakang kepada yang di depan, Maza asobar rajul, kenapa orang ini? Dijawab oleh yang satu, la'alla tabban asabahu, sepertinya ada sihir yang menimpanya. Qabban sihir. Ditanya lagi, man asabahu? Siapa yang menimpanya? Siapa yang menyihirnya? Dijawab lagi oleh yang di depan, yang di kepala. Satu di kepala, satu di kaki. Labid ibn al-A'sam al-Yahudi. Bima tabbahu, dengan apa? Tabbahu, dijawab lagi, bil mishti wal mushafah, dengan rontokan-rontokan rambutnya. Aina, di mana diletakkan buhul-buhulnya? Di sumur ini dan itu, di akar pohon ini. Pembicaraan itu dihafal oleh Rasulullah SAW. Kemudian dibacakan ruqyah oleh malaikat tadi. Qul huwallahu, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ikhwan ibn a'azzakumullah, dengan qul a'udzu birabbin nas dan dengan al-falaq, sembuhlah Rasulullah SAW. Maka ketika beliau bangun, beliau menceritakan, datang kepadaku dua sosok malaikat. Yang satu di kakiku, yang satu di kepalaku. Hadhihi riwayah barakallahu fikum sahihah. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari fi sahihih. Sehingga hadis ini jadi dalil. Tidak ada yang menolak hadis ini kecuali aqlani, rasionalis, golongan orang-orang yang lebih mengutamakan akalnya daripada hadis sahih. Hadis sahih tapi akalnya enggak menerima. Enggak mungkin, masa Nabi disihir? Padahal yang dimaksud dalam riwayat itu, Nabi terpengaruh sihir, tidak bermakna tujuan Labid ibn al-A'sam kepada Nabi terwujud 100%. Tidak. Siapa yang bilang begitu? Tidak ada. Mengapa demikian? Karena tentunya Labid ibn al-A'sam menginginkan lebih dari itu. Bisa jadi ingin membunuh Nabi. Iya kan? Masa tujuannya cuma hanya melupakan saja? Tidak. Tetapi karena beliau seorang Nabi, karena beliau seorang Rasul, dan karena Allah subhanahu wa ta'ala melindunginya, menjaganya, maka tidak terkena Rasul apa yang diinginkan oleh Labid bin al-Asam, kecuali sedikit sekali, hanya Rasulullah SAW seakan-akan sudah kesini padahal belum. Itu saja. Mengapa ditakdirkan demikian? Karena hikmah. Allah menghendaki hikmah. Apa itu? Menurunkan dua surat yang disebut dengan ruqyah. Dua surat ruqyah, An-Nas dan Al-Falaq. Asy-syahid, yang menjadi bukti di dalam riwayat ini adalah kalimat fala'alla tabban asabahu, bisa jadi orang ini terkena sihir. Thumma nasyarahu biqul a'udzu birabbin nas, kemudian dinusyrah dengan qul a'udzu birabbin nas. Kalau malaikat yang menusyrah dan malaikat menusyrahnya dengan qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq, berarti boleh apa enggak nusyrah? Ini dalil bolehnya nusyrah. Lo tadi katanya nusyrah dari jenis sihir. Kalau sihir haram. Sekarang malaikat menusyrah, nasyarahu. Lafadnya nasyarahu biqul a'udhu birabbin nas. Malaikat menusyrah dengan qul a'udhu birabbin nas. Berarti seperti apa yang kita katakan di awal, bahwa nusyrah ma la yajuz wa minhu yajuz. Nusrah ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Karena nusrah maknanya adalah menyembuhkan sihir dengan sihir. Kalau menyembuhkan sihir dengan sihir tidak boleh. La yajuz. Karena sihir tetap tidak boleh walaupun untuk kebaikan. Ini kan kebaikan, mau menolong, tapi tidak boleh dengan cara sihir. Tetapi tidak boleh dengan cara sihir. Kecuali kalau dengan ruqyah. Ruqyah itu kan jampi-jampi. Maka harus jelas syar'iyah. Ya juz, kalau nusrahnya dengan ruqyah syar'iyah. Ruqyah syar'iyah dengan membaca Al-Fatihah, dengan membaca An-Nas dan Al-Falaq, dengan membaca ayat kursi, dengan membacakan ucapan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bismillah, bismillah, bismillah. Allahumma rabban nas, adhibil ba's, washfi anta syafi, la shifa illa shifau, shifaan la yugadiru saqama, ila akhirih. Ini bisa dikatakan nusrah dari makna lughatan. Secara lughah itu nusrah karena menghilangkan sihir. Tetapi secara istilah nusrah yang kita bahas adalah cara-cara sihir untuk menghilangkan sihir. Kalau nusrah dengan definisi cara-cara sihir untuk menghilangkan sihir, maka hukumnya sama-sama sihir, tidak boleh, haram. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallama tasliman katsiran.